طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio Insani Purbalingga, radio Albayan Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan radio lain, juga para pemirsa TV manapun yang ikut gabung, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali ya kita berjumpa membicarakan tentang surga. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan tentang nasib anak-anak orang musyrik di akhirat. Sekarang berapa jumlah para penghuni surga dari kalangan kaum muslimin? Surga itu tidak hanya ditempati oleh umat Nabi Muhammad SAW semata-mata, tapi juga oleh umat-umat terdahulu, umat nabi-nabi sebelumnya yang memiliki pengikut-pengikut yang soleh dan solihah, yang taat, yang tegar dan sabar di atas kebenaran. Mereka pun banyak yang masuk surga. Tapi dibanding jumlah umat Islam, maka penghuni surga yang terbanyak di kalangan manusia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah maka Nabi alaihi salatu wasallam bangga terhadap hal ini. Berapa persentase atau kadar jumlah umat Islam atau jumlah penghuni surga dari kalangan kaum muslimin? Diterangkan di dalam banyak hadis yang sahih dengan keterangan yang berbeda-beda, tapi seluruhnya menunjukkan umat Nabi Muhammad SAW lah yang paling banyak menjadi penghuni surga. Diterangkan di dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Wa Ibnu Abbas berkata kepada Sa'id bin Jubair bahwa Nabi alaih salatu wasalam bersabda, "Uridat alayyal umam, fa'akhadhan nabiyu yamuru ma'ahul ummah, wal nabiyu yamuru ma'ahul nafar, wal nabiyu yamuru ma'ahul asyarah, wal nabiyu yamuru ma'ahul khamsah, wal nabiyu yamuru wahdah. Fanadartu fa'idha sawadun kathirun. Qultu ya Jibril, haulai ummati? Qal la, walakin unzur ilal ufuq. Fanadartu fa'idha sawadun kathirun. Qal haulai ummatuka, wa haula sab'una alfan qadamuhum la hisab alaihim wal azab. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Melalui wahyu tentu saja. Umat-umat terdahulu dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Isa diperlihatkan kepada Nabi SAW. Ada Nabi yang berjalan disertai oleh sekelompok orang. Ada lagi Nabi yang hanya diikuti oleh jumlah orang yang bisa dihitung dengan jari. Ada lagi seorang Nabi yang diiringi hanya oleh 10 orang pengikut. Ada juga yang hanya oleh 5 orang pengikut. Ada juga Nabi yang berjalan sendirian. Artinya tak ada seorang pun yang beriman kepadanya. Jadi jumlah pengikut para Nabi terdahulu itu bervariasi. Dan banyak yang hanya sedikit. Bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Aku lihat ke suatu arah, tiba-tiba ada sejumlah orang yang sangat banyak. Lalu aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah mereka itu umatku? Karena sangat banyak." Apa kata malaikat Jibril? "Bukan, Tapi kamu lihat tuh ke ufuk. Aku lihat ke ufuk, ke arah yang ditunjukkan oleh Jibril. Tiba-tiba ada sejumlah orang yang jauh lebih besar, lebih banyak lagi daripada yang tadi. Lalu kata Jibril, itulah umatmu. Ada pemimpin mereka 70 ribu orang di depan. 70 ribu ini tidak dihisab dan tidak diazab sebelumnya. Nah, di sini menunjukkan di antara pengikut para nabi, maka pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang paling banyak. Termasuk Nabi Musa. Rombongan yang tadi kelihatan banyak oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mereka itu adalah oleh Nabi dicangkau itu umatku, padahal bukan, mereka adalah Bani Israel. Sebagaimana dalam riwayat lain, ketika Nabi melihat satu kelompok besar yang mengikuti seorang Nabi, beliau menyatakan, farajautu antakuna ummati. Aku berharap mereka itulah umatku, karena banyaknya. Tapi malaikat Jibril mengatakan, hadza Musa wa qaumuhu. Itu adalah Musa dan kaumnya. Ternyata Nabi Musa memiliki pengikut yang banyak. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa umat Nabi Muhammad SAW jauh lebih banyak lagi daripada Bani Israel. Sebagaimana dalam salah satu hadis dikatakan, fa'idha sawadun kathirun, tiba-tiba ada sejumlah orang yang banyak. Lalu, malaikat Jibril berkata, undur ilal ufuk, lihatlah ke ufuk. Aku melihat ke ufuk, tiba-tiba ada sejumlah besar manusia. Lalu dikatakan oleh malaikat Jibril, lihat ke ufuk arah yang lain. Dilihat ke arah yang lain, ada lagi sejumlah umat memenuhi ufuk itu. Lihatlah ke arah yang lain lagi, lihat ke arah lain, empat arah. Dan disebutkan, wahahuna fi afaqis sama. Tuh, di ufuk langit. Faidal ufuk qad sadda biwujuhir rijal. Tiba-tiba, seluruh ufuk itu dipenuhi oleh wajah-wajah manusia. Dalam riwayat Ahmad dikatakan, faraitu ummati qad mala'us sahal wal jabal. Fa'ajabani kathratuhum wa hay'atuhum. Maka aku melihat umatku memenuhi seluruh tempat. Gunung, lembah, dataran rendah. Aku takjub dengan banyaknya mereka dan kondisi mereka. Semua arah dipenuhi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah bertanya, aradita ya Muhammad, apakah engkau ridho, wahai Muhammad? Maka beliau menjawab, na'am ya Rabbi, ya aku ridho. Karena melihat begitu banyaknya pengikutnya yang kemudian masuk surga. Di dalam banyak hadis dikatakan ada 70 ribu orang pemuka umat Nabi Muhammad SAW di depan. Dan ternyata 70 ribu orang itu orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Tidak diazab di alam kubur. Tidak diazab dulu ke neraka sebelumnya. Langsung ke surganya juga tanpa hisab. Dan ternyata Nabi SAW meminta jumlah tambahan dari yang 70 ribu orang itu. Maka dikabulkan oleh Allah dari setiap satu orang dari 70 ribu ditambah 70 ribu lagi. 70 ribu, nah satu orangnya bertambah 70 ribu. Bayangkan 70 ribu kali 70 ribu. 7 kali 7 itu 49. 70 ribu itu nolnya berapa? 4 ya. 9 dengan 49 dengan 80. 49 dengan nolnya 8. Berarti 4.900.000 orang di kalangan umat Islam yang masuk surga tanpa hisab. Bahkan riwayat lain mengisyaratkan lebih. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Umamah radhiyallahu an. Berkata Abu Umamah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, wa'adani Rabbi ayudkhilal jannata min ummati 70,000 la hisab 'alaihim wa la 'adzab. Ma kulli alfin sab'una alfan wa thalatha hasayat min hasayati Rabbi." Kata Nabi SAW, Allah telah menjanjikan kepadaku bahwa dia akan memasukkan ke dalam surga dari kalangan umatku sebanyak 70,000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Dan setiap 1,000 orang dari yang 70,000 orang ini dikalikan lagi 70,000 orang. Wa thalatha hasayat min hasayati Rabbi. Dan ditambah dengan 3 cidukan. Hasayat itu kalau dua tangan dicidukan. Satu cidukan ya. Satu raupan. Bahasa Sundanya ngarawu, dirawu. Bedanya disiuk dengan dirawu, kalau disiuk itu cair ya, yang cair. Kalau dirawu mah sesuatu yang padat sifatnya. Nah, 3 cidukan dari cidukan tangan Allah Azza wa Jalla. Dan berkata Imam Ibnu Hajar, wala syakka anna thalathas hasayat tadkhulul jannah khalqan katsira. Bahwa 3 cidukan tangan Allah itu sangat banyak. Karena tangan Allah pasti besar. Sampai alam jagat raya ini digenggam di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang seluruh kerajaan langit dan bumi itu ada di tangan Allah. 3 raupan. Berdasarkan hal itulah maka dibayangkan amat sangat banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga. Dalam salah satu keterangan, Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan setengah penduduk surga ini adalah umatnya, setengahnya lagi umat seluruh nabi yang lain. Nabi itu kan banyak, ada puluhan ribu ya, ada ratusan, lebih dari 100,000 nabi. Nah, masing-masing punya pengikut yang soleh dan solehah, selain yang menentang. Pasti di kalangan umat para nabi yang lain itu banyak yang masuk surga. Tapi setengahnya dalam satu keterangan, setengah dari penghuni surga adalah umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam salah satu penghuni surga tanpa azab, tanpa hisab. Diterangkan dalam salah satu hadis yang muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut tentang para ahli neraka yang dimasukkan ke dalam neraka di kalangan umat Nabi alaihi salatu wasallam lalu diselamatkan. Lalu di akhir dari hadis ini Nabi menyatakan walladzi nafsi biyadihi inni arju an takunu rubu ahlil jannah. Fakabarna. Aku berharap bahwa kalian adalah seperempat ahli surga. Lalu kami takbir. Penghuni surga seperempatnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah para sahabat takbir, Allahu Akbar. Itu lumayan, segitu juga banyak. seperempat dari seluruh jumlah penduduk surga itu umat Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah mendengar takbirnya para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Arju an takunu thulutsa ahli jannah." Aku berharap kalian menjadi sepertiga dari penghuni surga. Berarti lebih banyak lagi, lebih besar mana seperempat dengan sepertiga? Ya sepertiga lah. Berarti bertambah lagi. Fakabarna, kami pun bertakbir lagi. Lalu Nabi SAW melanjutkan perkataannya, "Arju an takunu nisfa ahlil jannah." Aku berharap kalian menjadi setengah dari seluruh penghuni surga. Kami pun kemudian bertakbir lagi. Padahal jumlah umat Islam saat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding umat-umat Nabi sebelumnya amat sangat sedikit. Sebagaimana diterangkan, "Ma antum finnas illa kasyarati syauda fi jildi thuri abyad au kasyarati bayda fi jildi thuri aswad." Padahal jumlah kalian dibanding jumlah seluruh manusia tak ubahnya seperti jumlah bulu-bulu hitam pada tubuh sapi putih. Sapi itu kan gak ada yang polos ya. Putih semuanya atau hitam semuanya, tidak ada. Kalau latar belakang warna kulit sapi umumnya putih, pasti ada satu dua bagian yang warnanya hitam. Atau kalau sapi itu hitam, warnanya pasti ada satu sedikit, dua sedikit bagian yang warnanya putih. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, jumlah kalian dibanding seluruh manusia tak ubahnya seperti beberapa lembar bulu hitam di atas tubuh sapi yang putih, atau tak ubahnya seperti beberapa lembar dari bulu hitam dari bulu putih di atas tubuh sapi yang hitam. Ini menunjukkan jumlah kaum muslimin saat Nabi alaihi salatu wasalam berkata demikian dibanding jumlah seluruh manusia yang ada amat sangat sedikit, tapi menjadi penghuni terbanyak di surga, setengahnya. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain ada keterangan 2/3 dari penghuni surga itu kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana setengah dengan 2/3? Tentu saja 2/3 lebih banyak daripada setengahnya. Kalau setengah mah 50%-nya. Kalau 2/3 mah lebih dari 60%. Tadi seperempat cuma 25%. Kalau sepertiga kira-kira 33% lebih dikit lah gitu ya. Setengahnya 50%. 2/3-nya lebih dari 60%. Sebagaimana diterangkan dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Juga terdapat dalam Sunan Ad-Darimi. Juga dalam kitab Al-Ba'ats wan Nusyur susunan Imam Al-Baihaqi. Hadis ini diterima dari Buraidah radhiyallahu an. Dia berkata, bersabda Rasul alaih salatu wassalam, "Ahlul jannati ishruna wa mi'atu saf. Thamanuna minha min hadhil ummah wa arba'una min sa'il umam." Berkata Nabi sallallahu wasallam, seluruh penghuni surga itu ada 120 baris. Yang satu barisnya pasti banyak. Ada 120 baris. 80 baris diantaranya adalah umatku ini. Sedangkan 40 baris sisanya adalah jumlah seluruh umat. Umat-umat nabi-nabi yang lain. Jadi 80 per 120 kali 100% berapa? Lebih dari 60%. 2 per 3 dari penghuni surga itu adalah umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan 1/3 sisanya adalah jumlah seluruh umat para nabi yang lain. Yang menunjukkan bahwa penghuni surga itu didominasi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kaum muslimin di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin pengikut para nabi yang lain sedikit. Diterangkan juga dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasul alaihi salatu wassalam, ana awwalu syafi'in fil jannah. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya ma suddiqtu. Wa inna minal anbiya nabiyyan ma sadaqahu min ummatihi illa rajulun wahid. Aku adalah orang yang paling awal memberi syafaat di surga. Karena tak ada seorang pun nabi dari kalangan seluruh nabi yang diimani seperti diimaninya aku. Artinya jumlah orang yang beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih banyak dibanding nabi-nabi yang lain. Dan sesungguhnya di kalangan para nabi ada seorang nabi yang tidak ada yang mengimaninya dari kalangan umatnya kecuali hanya satu orang. Bahkan tadi dikatakan ada nabi yang enggak punya pengikut, enggak ada yang percaya satupun. Kalau ada yang membantah, loh, bukankah jumlah umat Islam dibanding umat Nasrani sekarang nih lebih banyak mana? Lebih banyak umat Nasrani di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia ya banyak, lebih banyak umat Islam. Selain umat Islamnya sedikit. Jumlahnya bertambah tapi prosentasenya berkurang. Kalau dulu waktu saya masih anak-anak, saya mendengar bahwa jumlah umat Islam di Indonesia itu 90% ya, bahkan 95% dulu. Kalau sekarang mah katanya jumlahnya teh berapa? 80% atau 85 ya sekitar segitu. Tapi dari segi jumlah tetap lebih banyak. Persentasenya menurun. Tapi kalau di negeri-negeri Eropa terbalik tuh. Semakin ke sini jumlah kaum muslimin itu semakin bertambah banyak. Karena banyaknya orang-orang ateis, orang non-muslim yang kemudian masuk Islam. Dan penyebab yang keduanya adalah umat Islam di sana anaknya banyak-banyak. Kalau non-muslim di sana banyak yang tidak mau kawin. Kalau toh nikah, gak mau punya anak. Banyaknya Saman Leven. Banyaknya seperti apa kerbau yang berkumpul. Kumpul kebo maksudnya. Tapi gak mau punya anak. Kalau toh punya anak paling 1-2 maksimal. Adapun kaum muslimin, satu keluarga bro anaknya 10 gitu. Di sana, di daerah Eropa dan Amerika. Jadi umat Islam bertambah secara pesat. Sementara non-muslim berkurang. Ya bayangkan aja kalau mereka tidak mau kawin, tidak punya anak, tidak mau punya anak ya. Merekanya kan mati sementara turunannya semakin sedikit, semakin tidak ada. Jadi terbalik, di sana bertambah banyak umat Islam. Nah sekarang kalau masih di sensus, bukankah masih lebih banyak non-muslim? Dibanding Nasrani, umat Nasrani jauh lebih banyak daripada umat Islam. Ini di seluruh dunia. Ditambah dengan Yahudi, ditambah dengan agama lain. Kenapa yang masuk surga lebih banyak kaum muslimin? Di surga lebih banyak kaum muslimin. Jawabnya adalah karena orang-orang Nasrani, Yahudi atau agama lain sekarang, mereka tidak akan ke surga kalau mereka mati dalam keadaan demikian. Ini makan kita berbicara penghuni surga, bukan berbicara penghuni neraka. Adapun yang dimaksud dengan penghuni surga selain umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya adalah kaum muslimin yang menjadi pengikut nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Dan seluruh nabi muslim, seluruh pengikut para nabi sebelumnya juga muslim. Nabi Nuh muslim, pengikut Nabi Nuh juga muslim dulu. Termasuk Nabi Isa muslim, pengikut-pengikutnya juga muslim di zaman waktu itu, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Adapun setelah nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka siapa yang tidak beriman kepada kenabian beliau, walaupun beriman kepada nabi sebelumnya, maka kafir. Apakah orang Nasrani, orang Yahudi percaya enggak kepada nabi-nabi sebelumnya? Percaya, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Musa. Mereka percaya. Kalau percaya, kenapa dikafirkan? Karena tidak percaya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tidak dikatakan pengikut Nabi Isa. Tidak dikatakan orang Yahudi pengikut Nabi Musa, enggak. Setelah kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan merekanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan in kana Musa hayyan. Seandainya Musa ini masih hidup sekarang, maksud sekarang itu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, maka tidaklah halal baginya kecuali mengikuti aku, mengikuti ajaranku. Andai nabi-nabi sebelumnya masih hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW, niscaya mereka wajib untuk beriman kepada kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Itulah penjelasan yang menyatakan bahwa penghuni surga terbanyak itu adalah kaum muslimin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan tadi 2/3 dari penghuni surga adalah muslimin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisanya berarti sepertiganya adalah kaum muslimin dari pengikut nabi-nabi sebelumnya. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena banyaknya orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang besar. Terbesar di antara mukjizat lain adalah wahyu yang dibacakan, disampaikan kepada umat yang memiliki daya sentuh kepada hati yang luar biasa, yang sejalan dengan akal pemikiran manusia, fitrah manusia, intuisi manusia, dan mukjizat ini abadi terpelihara sampai hari kiamat, yaitu Al-Quranul Karim. Ini rahasianya. Dijaga oleh Allah, tidak bisa dirubah. Siapa orang yang berupaya merubahnya, menambahnya, menguranginya, akan segera ketahuan lalu diberantas. Adapun nabi-nabi yang lainnya, mukjizatnya musnah sepeninggal mereka, dan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada mereka dirubah-rubah oleh orang, ditambah dan dikurangi, tidak terpelihara. Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dirubah, ditambah, dikurang. Nabi Daud ya. Demikian juga Taurat kepada Nabi Musa ditambah, dikurang, dirubah. Demikian juga Injil. Injil ada berapa versi coba? Itu aja ditambah, dikurang, dan dirubah. Adapun Al-Quran dari mulai diturunkan sampai sekarang, sampai hari kiamat, tidak akan pernah berubah. Satu huruf pun. Tidak akan ada yang hilang, tidak akan ada yang ditambah. Karena dijamin dipelihara oleh Allah. Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang memeliharanya. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma minal anbiya min nabiyyin illa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilayya wa arju an akuna aktharahum tabi'an yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun Nabi kecuali diberikan mukjizat seperti mukjizat disebutkan ma mithluhu amanna alaihi basar, mukjizat yang kemudian diimani oleh orang-orang di saat itu. Nabi Musa diberi beberapa mukjizat, berubah tongkat menjadi ular, kemudian dimasukkan telapak tangannya ke saku dan ketika dikeluarkan lagi mengeluarkan sinar yang menyilaukan mata, ya. Dipukulkan tongkat ke lautan, kemudian lautan itu apa? Terbelah, kemudian terbentuklah jalan. Dilihat. Dan itu membuat iman orang-orang yang melihatnya. Nabi Daud alaihi salatu wasallam bisa membengkok-bengkokkan besi. Nabi Sulaiman bisa umpamanya berbicara dengan seluruh bahasa seluruh makhluk, dengan semut, dengan binatang-binatang, dengan jin, bisa mengatur angin dan seterusnya. Orang semua melihat, menyaksikan, jin pun takut, kemudian beriman kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya. Nabi Isa alaihi salatu wasallam lebih menakjubkan lagi. Bisa mengobati, menyembuhkan seluruh penyakit. Baik penyakit bawaan atau penyakit dadakan. Bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, terlihat oleh orang percaya beriman. Tapi setelah mereka semuanya wafat, tak ada lagi mukjizat itu yang tersisa. Sehingga umat-umat yang hidup setelahnya sulit dan berat untuk mengimani ajaran para nabi tersebut. Ada wahyunya, tapi ternyata banyak dirubah oleh orang-orang setelahnya. Ditambah ataupun dikurang. Tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya sangat banyak, ada yang tersaksikan oleh orang saat itu, dan tidak bisa kita lihat sekarang, ada juga yang masih terlihat oleh kita sekarang. Apa? Al-Quran dan hadisnya. Di dalam hadis banyak diungkap mukjizat Nabi SAW. Makanya Nabi menyatakan, wa innama kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilayya. Adapun mukjizat yang Allah berikan kepadaku adalah wahyu yang Allah berikan kepadaku. Wa arju anna an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Nah, kalau Al-Qur'an ini sampai hari kiamat ada, aku berharap bahwa aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Orang-orang kafir, ateis atau agama lain setelah menelaah Al-Quran, takjub, kagum, kemudian masuk Islam. Maka, kemukjizatan Al-Quran masih menjadi salah satu faktor penyebab berimannya manusia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah mereka menelaah. Dan ini diakui oleh orang-orang kafir sekalipun yang menelaah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari sinilah kita mengetahui kenapa umat Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadi umat yang terbanyak jumlahnya di dunia. Dan juga menjadi umat yang terbanyak menjadi penghuni surga nanti. Sampai dikatakan 2/3 dari penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sisanya adalah umat-umat pengikut Nabi-Nabi sebelumnya. Ya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga azin. Nah, syukran Ustaz atas penyampaian materi dan penjelasan yang sangat rinci dalam pembahasan kitab Usul Salasa di pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami silakan kepada para pendengar dan juga pemirsa bisa mengajukan pertanyaan kepada Al Ustaz. Baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Dudung. Sadama. Alhamdulillah, sang sulap Pak Dudung. Alhamdulillah. Ayo, segera Pak Dudung, nanti putus. Mudah-mudahan enggak bisa. Amin. Apunten Ustaz, di luar pakai bahasa Indonesia Pak Dudung. Iya Ustaz, pertanyaan baru satu rakaat sudah tahajud. Lalu pertanyaannya, apakah pada rakaat kedua harus tahajud lagi atau tidak? Dan kemudian apakah harus sujud sahwi dan pelaksanaannya sujud sahwi itu sudah salam atau sebelum salam? Itu Ustaz yang disampaikan, hatur sembahun, yeah. Kambilan nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dudung di Cibeber, Cimahi, barakallahu fiik. Orang sudah baru satu rakaat, kemudian tahiyat, terus salam. Sah. Nggak perlu nambah, nggak perlu sujud sahwi. Kalau sholat witir satu rakaat. Umpamanya ini 5 menit lagi muadzan subuh ini. Kalau witir 3 rakaat enggak cukup. Akhirnya sudah niat 1 rakaat. Setelah 1 rakaat kemudian tahiyat kemudian salam. Benar, enggak perlu nambah, enggak perlu sujud sahwi. Nah, sekarang yang jadi masalah bukan salat witir tapi umpam salat fardu. Karena lupa dikiranya dia sudah 2 rakaat lalu langsung tahiyat. Ketika tahiyat ingat elu ini teh baru 1 rakaat, lalu berdiri lagi. Pertanyaannya apakah ketika tahiyat awal rakaat kedua harus tahiyat lagi? Iya. Tidak boleh ini di barter udah aja itu jadi tahiyat awal, nanti setelah 2 rakaat enggak perlu tahiyat awal lagi. Enggak boleh begitu. Hak tahiyat awal setelah rakaat kedua tetap harus diberikan. Tidak boleh dibarter, ditukar. Itu dianggap saja itu tahiyat awal. Enggak boleh. Rakaat pertama tahiyat itu kesalahan. Rakaat kedua tahiyat awal tetap wajib ditunaikan. Terus umpamanya rakaat ketiga maghrib tahiyat akhir lagi. Jadi setiap rakaat tahiyat. Adapun tahiyat yang pertama karena lupa, karena lalai, karena melamun. Tahiyat awal harus tetap ditunaikan, dilakukan. Tahiyat akhir juga demikian, ya. Jadi tetap rakaat keduanya harus tahiyat awal lagi. Apakah harus sujud sahwi? Ya wajib dia sujud sahwi. Apakah sujud sahwinya itu setelah salam atau sebelum salam? Ini rumusnya gini aja. Kalau kesalahannya berupa pengurangan dari gerakan sholat, maka sujudnya sebelum salam. Contoh umpamanya lupa rakaat tahiyat awal. Setelah 2 rakaat harusnya duduk, ini langsung berdiri lagi. Ke rakaat ketiga tahiyat awalnya terlewat karena lupa. Ketika berdiri baru ingat, aduh tadi harusnya tahiyat. Maka enggak perlu duduk lagi kalau sudah tegak, ya teruskan. Berarti kesalahannya itu penambahan atau pengurangan? Pengurangan. Ada kekurangan, yaitu tahiyat awal terlewat, maka lakukan sujud sahwi sebelum salam. Setelah tahiyat akhir Sebelum salam sujud dulu 2 kali. Bacaan sujudnya sama dengan sujud biasa, Subhana Rabbiyal A'la. 3 kali lah minimal, boleh lebih. Gak ada apa namanya doa lain selain Subhana Rabbiyal A'la untuk sujud sahwi. Itu yang sahih. Adapun doa yang banyak dibaca oleh kaum muslimin, Subhana man la yanam wa la yashu, atau Subhana man la yashu wa la yanam, maka la aslalahu. Itu bukan dari Nabi SAW. Tapi kan isinya bagus. Mau bagus, mau jelek isinya. Itu bukan dari Nabi, ya jangan diamalkan. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik contoh, ya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Subhana Rabbiyal A'la, lalu duduk, biasa baca Rabbighfirli, lalu sujud lagi, baca Subhana Rabbiyal A'la lagi, duduk, lalu salam. Kalau kesalahannya berupa kekurangan. Adapun kalau kesalahannya berupa kelebihan gerakan, seperti tadi tahiyatnya 2 kali, tilukah 3 kali malah. Rakaat pertama tahiyat, ketika tahiyat ingat, ini baru 1 rakaat lalu berdiri. Nanti rakaat kedua tahiyat awal, rakaat ketiga tahiyat akhir karena maghrib umpamanya. Berarti kesalahannya berupa penambahan atau pengurangan? Penambahan. Maka lakukan sujud sahwinya seusai salam. Jadi setelah umpamanya tahiyat akhir, salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung takbir lagi, langsung sujud 2 kali. Sujud Subhana Rabbiyal A'la, lalu berduduk antara 2 sujud, Rabbighfirli, lalu sujud lagi, setelah itu salam lagi. Ada 2 kali salamnya berarti. 4 kali dengan ke kanan ke kiri ya. Demikian Pak Dudung, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengangkat kembali penelpon yang berikutnya. Halo. Sudah lama putus. Silakan bagi yang akan bertanya melalui telepon bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Pak? Abu Ilma di Bandung. Mana Abu Ilma? Ya. Ini Pak, saya mau tanya nih, saya ngantar teman kemarin itu sakit tulang ya, sakit tulang. Terus kita ke memang sih tulangnya enggak patah, terus ke ini ke Citaken ya, gitu. Ya gitulah. Nah terus tapi kan nggak di tulangnya cuma dipegang aja terus dia jampe. Apakah itu termasuk rukiah nggak ya Ustaz ya? Cuma dibaca aja doa gitu ya, dipegang gitu ya sambil ini tapi nggak dibatak itu kadang nggak patah. Nah, diurut atau dibatak atau diluruskan nggak? Diurut nggak diberuruskan nggak cuma dipegang diurut kalau memang nggak ada hal yang patah sih cuma sakit aja gue. Nah itu saya takutnya abah yang teman saya itu takutnya apakah itu masuk surga karena kan itu salah satu syarat untuk mengingat masuk surga tanpa juga itu biasanya Pak Ustaz minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi kalau kita patah tulang atau retak, kalau patah saya pikir nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dibenerin kecuali di pen atau gimana, kecuali kalau keseleo ya, lalu datang ke ahli tulang kemudian diurut atau di apa dibetulkan lagi ya sehingga kembali kepada posisi semula. Nah sekarang orang datang ke ahli patah tulang. Terus oleh ahli patah tulang itu tidak diurut, tidak dibatak, tidak diapa-apakan, hanya diusap sama di jampe-jampe harupat. Apakah itu ruqyah? Ya mungkin si terapisnya ini melihat ini bukan keseleo, tapi ini patah atau retak gitu ya. Maka tidak bisa dibatak, tidak bisa diurut, hanya didoakan. Mungkin baca Al-Quran, mungkin kita kan gak tahu apa yang dia baca. Mungkin doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin. Apakah itu ruqyah? Iya, itu ruqyah. Apakah itu syar'i? Ya, tergantung apa yang dibacakan. Kalau dibacakannya ayat atau hadis sahih atau doa yang isinya benar kepada Allah, walaupun bukan dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun dengan bukan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Sunda, ya Allah damangkan ya pasien tulangna. Ruqyah bukan? Ya, ruqyah. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Apakah orang yang datangnya terkena dengan hadis bahwa tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab? Tidak terkena hadis itu. Karena apa? Karena niat dia ke sana bukan minta di ruqyah. Tapi minta dibenerin gitu. Ya, ternyata sampai sana di ruqyah tanpa diminta enggak masalah. Harus dibedakan antara minta di ruqyah dengan di ruqyah tanpa diminta. Kalau umpamanya kita sakit, ada yang datang menjenguk lalu diruqyah, maka enggak apa-apa, biarkan, jangan, oh jangan-jangan nanti saya enggak bisa masuk surga tanpa hisab. Enggak perlu begitu, karena kita tidak meminta. Sebaliknya kalau kita meminta walaupun tidak diruqyah, tolong ruqyah saya, kata si ruqyah enggak mau ah umpamanya, maka tetap kena dengan hadis tadi. Diruqyah atau tidak, karena dengan hadis tadi, yaitu minta diruqyah walaupun tidak diruqyah. Bisa enggak orang yang minta diruqyah kemudian masuk surga? Ya bisa. Tapi enggak bisa masuk surga tanpa hisab. Mungkin dihisab tapi dengan hisab yang ringan. Jadi kalau umpamanya kita keseleo, ya datang ke ahli tulang. Di Citapen ada tetangga kita. Dulu mah di Cimande tapi terlalu apa? Terlalu jauh di daerah Bogor sana. Kita ke Seleo kemudian datang ke sana. Setelah diperiksa, oh ini mah bukan ke Seleo tapi mungkin apalah, ada retak atau apa. Kemudian ya tidak diurut, tidak diapa, hanya didoakan. Di ruqyah. Kalau ruqyahnya ruqyah syariah dari Quran atau hadis yang sahih, atau dari ruqyah doa yang tidak mengandung unsur syirik, maka orangnya berpahala. Dan si pasiennya tidak terkena hadis yang masuk surga tanpa hisab tadi. Karena apa? Karena dia tidak minta diruqyah. Walaupun kenyataannya diruqyah. Gak masalah. Jangan ditolak. Ah, saya mau gak mau diruqyah. Gak perlu. Silakan, gak apa-apa. Biarkan dia ruqyah. Makanya berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menerangkan adab-adab menengok orang yang sakit, salah satunya adalah ruqyah. Walaupun dia tidak meminta, mungkin dia ingin diruqyah oleh kita tapi enggak mau meminta karena tahu hadis itu. Ruqyahlah, maka enggak masalah. Mana bagian yang sakit yang terasa? Oh, ini perut. Nah, disentuh tuh si perutnya, bagian yang sakitnya, ya, dengan telapak tangan kanan lalu doakan, itu ruqyah. Walaupun tidak diminta, maka doakan saja, itu ruqyah, maka boleh. Jadi kalau ruqyahnya syar'i, maka dia berpahala. Kecuali kalau ruqyahnya mengandung unsur syirik atau bid'ah, maka dia yang berdosa. Umpah dengan minta ke jin, wahai mbah yang sudah meninggal buyut saya, tolong sembuhkannya. Dia syirik. Tapi si pasiennya kan gak tahu karena gak diucapkan. Maka si pasiennya tidak berdosa. Dia husnudzon saja bahwa doa itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berdosa dan tidak terancam dengan tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Tidak, ya. Jadi dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz, dan semoga Pak Abu Ilma di Cibolerang lekas sembuh dari sakitnya, Pak, ya. Apa bukan beliau temannya atau? Oh, temannya. Ya, biar. Ya, siapapun lah, ya. Siapapun lah, ya. Kita kembali mengangkat penelpon berikutnya. Halo. Halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu. Siapa di mana, Pak? Saya Tasdi dari Sukahaji, Ustaz. Iya. ada yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Kalau di dalam pemakaman, Ustaz, biasanya suka langsung gitu ya. Nah, kalau saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ustaz, caranya itu ternyata Rasulullah mencontohkannya menceritakan dulu bagaimana bagaimana ruh itu dicabut dan sebagainya. Yang saya tanyakan, apakah itu bisa menjadi salah satu amalan sunnah kita? Terima kasih. Baik. Jazakallah khairan katsiran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fik Pak Tasrih di Sukahaji, Bandung. Bagaimana prosesi penguburan jenazah? Pak Tasrih tadi membaca dalam tafsir Ibnu Katsir ada semacam tausiah terlebih dahulu. Menceritakan perjalanan ruh ketika dicabut baik orang mukmin atau orang kafir dibawa ke langit dan seterusnya. Apakah benar demikian? Kalau sekarang kan langsung. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, salah satunya dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau jelaskan dalam kitab Ahkamul Janais bahwa disunnahkan memberi tausiah seusai pemakaman, bukan sebelumnya. Jadi setelah dari Al-Bara bin Azib, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jinazati Anshar radhiyallahu an. Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengurus jenazah salah seorang bangsa Anshar. Falamma antahaina, setelah kami selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Orang-orang pun kemudian duduk, kemudian menceritakan perjalanan ruh. Sejak dicabut dari jasadnya, seterusnya, dan sampai masuk lagi ke alam kubur, ditanya, dapat fitnah kubur, dapat nikmat kubur atau azab kubur. Dari sinilah Syekh Al-Albani menyatakan disunnahkan memberi tausiah seusai pemakaman. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tidak ada sunnahnya. Ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi boleh. Adapun hadis Al-Barra bin Azib, kata beliau, versinya berbeda. Saat itu Nabi SAW dan para sahabatnya membawa jenazah bangsa Anshar. Sampai di pemakaman, ternyata kuburannya belum siap. Sambil menunggu kuburan disiapkan, Nabi SAW duduk, kemudian duduk pulalah seluruh hadirin yang ada, kemudian memberikan tausiah berupa penjelasan tentang perjalanan ruh. Sejak mulai dia keluar dari jasadnya, terus sampai dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur. Kemudian ditanya, kemudian dapat azab atau dapat nikmat kubur. Kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin, itu adalah kondisional. Sambil menunggu siapnya kuburan. Maka apabila kuburan sudah siap, begitu datang langsung dimasukkan, maka tak ada sunnahnya memberikan tausiah. Kata beliau, seperti itu. Oleh karena itulah, maka ada dua opsi, dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kalau umpama saya pribadi beberapa kali menguburkan jenazah dari keluarga saya, ayah saya, ibu saya, adik saya gitu ya, mertua. Seusai penguburan, ya saya sampaikan. Kadang menyampaikan hadis Nabi SAW tadi, disertai dengan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang melayatnya, yang ikut menyolatkan, yang ikut menggali kuburan, menyampaikan amanah jenazah bila ada amanah atau ada wasiatnya, menyampaikan permohonan maaf, menyampaikan kalau-kalau ada yang bersangkut paut dengan hutang atau kewajiban dengan si mayit, kami yang akan bertanggung jawab menghandle semua begitu. Maka itu enggak masalah, ya. Situasional. Kadang-kadang tidak diperlukan semua itu. Setelah beres penguburan, udah bubar saja. Tapi umumnya momen setelah usai penguburan dijadikan sebagai momen untuk menyampaikan beberapa hal kepada dari keluarga si mayit kepada masyarakat. Ucapan terima kasih, ucapan minta maaf, dan seterusnya, ya. Itu momen yang pas. Menyampaikan bahwa seusai penguburan ini kita tidak melakukan acara atau seremonial atau ritual apapun lagi, baik di rumahnya atau dimanapun. Jangan sampai ada harapan, ada undangan, atau nanti malam datang ke rumah, ada hajatan, begitu ya. Kita sampaikan, ya. Maka menyampaikan itu sesuatu yang tidak masalah insya Allah, karena Nabi SAW pun menyampaikan sedikit tausiah, atau bukan sedikit, agak panjang tausiah seusai penguburan, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari seorang suami. Bagaimana caranya, kata Ustaz, menasihati istri yang suka berbicara agak meninggi di hadapan suami? Katakan, jangan terlalu tinggi kalau ngomong. Ya, sampaikan, ya, adab kepada istri dalam segala hal. Ke orang tua, ke anak, ke suami. Kalau umpah dalam kondisi-kondisi yang normal, yang biasa. Berikan penjelasan yang menyejukkan tentang keharusan taatnya seorang istri kepada suami di bibita gitu, diiming-imingi dengan pahala yang besar. Mengambil sikap yang baik, menyenangkan suami itu pahalanya sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Berdasarkan hadis Asma binti Yazid, dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa amanna bik wa taba'na wa inna ar-rijala fuddilu bi salatil jama'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah fa idza jahadu fi sabilillah rabbaina auladahum wa amwalahum afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Kata Asma binti Yazid, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki juga kepada wanita. Kami iman kepadamu, kami mengikutimu. Adapun laki-laki diberi keutamaan amal yang tidak diberikan kepada wanita. Mereka menunaikan sholat Jumat, mengurus penguburan jenazah, dan jihad fisabilillah. Ketiga amalan ini tidak disyariatkan untuk wanita, enggak. Dan apabila mereka jihad di jalan Allah, kami yang menjaga anak-anak mereka dan harta mereka. Afanusyarikum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami memperoleh pahala yang sama dengan kaum laki-laki, wahai Rasulullah? Karena wanita punya peran di dalam jihadnya suaminya. Ketika suaminya jihad, dia meninggalkan anaknya dan hartanya. Siapa yang jaga? Istrinya. Apa kata Nabi SAW? Beliau berkata kepada para sahabat, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsanu min hadha? Kalian pernah enggak mendengar pertanyaan seorang wanita tentang agama yang lebih baik daripada pertanyaan ini? Kata para sahabat, tidak. Ini terbaik. Lalu kata Nabi SAW, insarifi ya Asma, wakhbiri mawara'aki minan nisa. Pulang kamu hai Asma, sampaikan tuh kepada para wanita yang di belakang, anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha, bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian. Lembutnya, mesranya, santunnya, sopannya, menyenangkannya. Dan usaha kalian dalam meraih ridho suami kalian, ta'dilu kulla ma dzakarti. Pahala sebanding dengan amalan yang kamu sebutkan tadi. Amalan jihad fisabilillah, amalan mengurus jenazah, amalan sholat jumat. Itu sebanding itu. Nabi Bita. Senyum kepada suami, menyenangkan suami itu pahalanya gede. Sebanding dengan jihad. Fisabilillah. Tawari, mau minum apa, mau makan apa, dan seterusnya. Itu menyenangkan. Maka sebaliknya adalah nusyuz. Baiknya, cemberutnya, bermuka masamnya istri kepada suami adalah sikap nusyuz. Makanya berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusuzahunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka akan berbuat nusyuz. Kata beliau, fal mar'atun nasizah. Wanita-wanita yang nusyuz adalah wanita yang pertama ghadibatun ala zawziha, marah kepada suami, murtafi'un aswatahunna ala zawziha, tinggi teriak membentak kepada suami suaranya, muta'abbisah yang cemberut bermuka masam kepada suaminya dan berpaling dari kebutuhan suaminya. Dan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir memasukkan nusuz termasuk salah satu di antara dosa besar yang dilakukan oleh seorang istri kepada laki-laki. Sehebat apapun ibadahnya, disebut walau kathurat sholatuha wa siyamuha, walaupun si istri ini rajin sholatnya, rajin saumnya. Maksudnya sholat sunnah dan sholat dan saum sunat, kalau yang fardu mah bukan rajin lagi, itu sebuah keharusan. Banyak sholat, banyak saum. Habis semua pahalanya. Karena kalau sholat dan saumnya benar, buah dari sholat dan ibadah yang benar itu apa? Kemuliaan akhlak. Dan akhlak yang terbaik adalah akhlak seorang istri kepada suami. Jangan sampai istri itu kepada semua orang ramah, baik, lembut, ya santun. Ke suami kasar. Itu nusus. Jadi kasih dia penjelasan dari ayat hadis tentang betapa besarnya pahala berbakti kepada suami dan sebaliknya betapa besarnya dosa kalau durhaka kepada suami. Ibadah yang sehebat apapun percuma, tidak ada manfaat dan faedahnya bila dibarengi dengan kelancangan, kekasaran sikap istri kepada suami. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Aisyah. Dan ditanya, "Alaka bu'l? Apakah kamu punya suami?" Dijawab, "Ya." "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu kepada dia? Dia menjawab, "Ya Rasulullah, tak ada satupun perintah kecuali aku lakukan. Kecuali perintah yang aku tidak sanggup untuk melakukannya." Jadi ini wanita yang solehah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? "Fanduri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk." Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi ukuran solihah atau durhakanya wanita tidak dilihat dari sholatnya, tidak dilihat dari saumnya, tidak dilihat dari bacaan Al-Qurannya, tidak dilihat dari akhlaknya kepada tetangga dan kawan-kawannya. Tapi yang terutama dilihat dari sikap dia kepada suaminya. Walaupun baik ke semua orang, tapi buruk ke suami. Rajin ibadah, sholat, saum, baca Al-Quran dan yang lainnya, tapi rajin ngabaudan suami. Ngabaudan itu apa? Mencemberuti suami. Maka dialah wanita durhaka. Nasizah. Wanita yang nusus yang akan menghapus amal-amal pahala dari ibadah-ibadah yang dilakukannya. Ya. hati-hati. Kasih kabar seperti itu. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Terakhir, bacakan juga dari pesan singkat Ustaz, dari pertanyaan dari Ridho di Cijerah. Beliau berniat untuk menghafalkan Al-Quran untuk niat memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Apakah niat tersebut terbilang ikhlas Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Apakah niat memberikan mahkota kepada orang tua itu duniawi atau ukhrawi? Ukhrawi. Mengharapkan apa yang ada di tangan manusia atau mengharapkan apa yang ada di sisi Allah? Itu mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Manusia enggak bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Allah yang ngasih itu. Sebagai imbalan atas amal yang dilakukan oleh anaknya. Kalau ini ukhrawi, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, ya itu ikhlas. Tidak ikhlas itu mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Saya ingin menjadi hafid Quran agar orang tua saya umpah dikasih hadiah oleh orang. Oleh kiai, oleh lembaga Islam. Itu enggak boleh, berarti duniawi. Mengharapkan apa yang ada di tangan manusia ya. Jadi selama yang kita harapkanlah apa yang ada di sisi Allah, maka itu tidak terlarang. Insya Allah tidak termasuk ke dalam riya atau yang sejenisnya ya. Ya cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.